Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kitab yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Al-Usulu Thalathah, tiga landasan pokok karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari risalah yang ketiga. Kita masuk pada risalah yang keempat dan kita mulai masuk dalam inti pembahasan kitab, yaitu menjelaskan tentang al-usulu thalazah, tiga landasan dasar, tiga landasan pokok di dalam agama ini. Qala al-muallif rahimahu hafizahullahu ta'ala ar-risalatu rabi'ah, risalah yang keempat. Al-usulu thalathatu allati tajibu ma'rifatuha, tiga landasan dasar yang wajib untuk diketahui, wajib untuk dipelajari, diilmui. Yang pertama, al-aslul awwal, landasan dasar yang pertama, ma'rifatullahi azza wa jal, pengenalan terhadap Allah azza wa jal, mengenali, mengetahui tentang Allah azza wa jal. Kemudian qala al-muallif, yaitu penulis matan, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa tiga landasan pokok atau tiga landasan dasar yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya, mempelajarinya. Fakul, maka katakanlah, kata Syekh, ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu ala alihi wasallam. Maka katakanlah, tiga landasan dasar tersebut adalah mengenal seorang hamba, mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga landasan dasar atau tiga landasan pokok yang menjadi inti pembahasan dalam kitab ini, sehingga diberi judul dengan al-usulu thalathah, tiga landasan pokok, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang hamba mengenal agamanya. Kemudian yang ketiga, seorang hamba mengenal nabinya Muhammad ibn Abdullah Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala membawakan pelajaran ini dengan bentuk as-su'al wal jawab. pertanyaan dan jawaban, ya, soal jawab. Yang demikian karena agar mudah difahami oleh pembaca. Demikian juga karena ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahuinya dan mempelajarinya, sehingga dipakai cara yang paling mudah untuk difahami oleh setiap orang. Sehingga Syekh membawakan dengan bentuk tanya jawab. Beliau mengatakan, apabila dikatakan kepadamu, apa tiga landasan pokok, tiga landasan dasar yang wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya, maka jawablah, tiga landasan pokok tersebut yang wajib dipelajari oleh setiap orang adalah, nah, pengenalan terhadap Rabbnya, yaitu pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengenalan terhadap agamanya. Yang ketiga, pengenalan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asyarah, penjelasan matan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Syekh hafizahullahu taala, qauluhu al-usulu. Al-usulu tsalatsah. Ucapan Syekh al-usulu, al-usulu jam'u aslin. Usul itu merupakan bentuk jamak dari kata aslun. Aslun, aslani, usulun. Kalau aslun satu, aslani dua, usulun jamak tiga ke atas. Wal aslu ma yubna alaihi ghairu. Dan makna al aslu atau aslun, maknanya adalah sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Al aslu adalah sesuatu yang selain sesuatu ini dibangun di atasnya. Nah, wahya al-asas, yaitu pondasi. Al-aslu, aslul jidar, asasuhu. Kalau dikatakan aslul jidar, nah, dasarnya tiang, apa? Dasarnya dinding, apa? Pondasinya. Nah, kemudian aslul syajarah, dasarnya pohon, apa? Akarnya. Nah, ini mana asal? Al-asal maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang selain sesuatu ini dibangun di atasnya. Ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang dibangun di atasnya selain sesuatu ini. Paham ya? Ini mana asal? Pondasi, dasar, pokoknya, pangkalnya. Kemudian wal far'u, sedangkan al far'u, far'u itu cabang. Maknanya ma yubna al ghairi, cabang itu adalah sesuatu yang dibangun di atas lainnya. Nah, seperti dinding, tiang, dan yang lainnya. Itu dibangun di atas selainnya. Dibangun di atas pondasi misalkan, atau cabang pohon, ya. Nah, sesuatu yang dibangun di atas akarnya. Wal far'u ma yubna alaihi ma yubna ala ghairi, sesuatu yang dibangun di atas yang selainnya. Fa hadhihi sumiyat bil usul, maka ini dinamakan dengan usul. Al-usulu thalasa, berarti tiga landasan dasar, ya. Tiga landasan pokok. Fahadhihi sumiyat bil usul, maka ini dinamakan dengan usul. Li'anna hayubna 'alaiha ghairuha min amri din. Apa yang akan disebutkan oleh Syekh ini, ya, mengenali Allah, mengenali agamanya, mengenali nabinya, ini dinamakan usul, pokok atau dasar. Li'annaha, karena tiga perkara ini, ya, yubna 'alaiha ghairuha, dibangun di atasnya, ya, selain tiga perkara ini, min amri din, dari perkara-perkara agama. Tiga perkara ini dikatakan dasar atau landasan atau pokok, ya, karena perkara-perkara agama dibangun di atas tiga perkara ini. Perkara-perkara agama dibangun di atas tiga perkara ini. Falidzalika summiyat usulan, maka oleh karena itu tiga perkara ini dinamakan dengan usul, dasar, pokok. Mengenali Rabbnya, mengenali agamanya, mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha yubna 'alaiha amruddin, karena di atasnya dibangun perkara-perkara agama. Wa kulluddin yaduru 'ala hadhil usul ats-tsalatsah. Dan semua nilai-nilai agama, ajaran agama ini berputar di atas tiga landasan pokok atau tiga landasan dasar ini. Nah, dibangun di atas tiga landasan dasar ini. Mengenali Rabbnya, mengenali agamanya, dan mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap orang untuk mempelajari tiga landasan dasar ini. Ya. Nah, tiga landasan dasar ini. Yang nanti insyaallah Syekh akan merincinya, nah, atau mentafsilnya satu persatu. Bagaimana mengenali Allah, ya. Bagaimana mengenali agamanya, mengenali dinul Islam ini, ya. Dan kemudian bagaimana mengenali nabinya, mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian qala Syekh, qauluhu, ucapan Syekh, ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya. Ini landasan pokok yang pertama. Ucapan Syekh, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Rabbuhu mansubun. Rabbuhu di sini mansubun, bentuk apa? Kedudukannya nasab. Ma'rifatul abdi rabbahu, bukan ma'rifatul abdi rabbuhu, bukan. Tetapi ma'rifatul abdi rabbahu, dia mansub. Kedudukannya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Rabbahu. Ya. Hu-nya itu dhamir, ya. Nah, yang di pembahasan di sini adalah harokatnya ba. Rabbahu. Ini kedudukannya nasab. Kenapa nasab tidak marfu atau tidak majrur? Kenapa dinasabkan? Li'annahu maf'ulun li ma'rifah. Karena rabbahu di sini adalah maf'ul. Maf'ul, objek. Nah, objek yang menjadi objek, jadi sasaran. Yang menjadi sasaran untuk kata ma'rifah. Ma'rifatul abdi rabbahu. Pengenalan seorang hamba, ya, terhadap Rabbnya. Nah, Rabbahu di sini adalah maf'ulnya daripada ma'rifah, pengenalan. Nah, dan maf'ul kedudukannya mansub. Seperti contoh, doroba Zaidun Amron. Jadi, doroba Zaidun Amron. Doroba memukul artinya, ya, telah memukul. Zaidun di sini marfu, maka dia menjadi fa'il, pelaku. Ya, Zaidun telah memukul Amr. Yang menjadi objek siapa? Amr. Objek itu maf'ul. Maka dia mansub. Doroba Zaidun Amron. Enggak boleh daraba Zaidun Amrun, enggak boleh. Daraba Zaidun Amron. Jadi untuk mengetahui siapa yang memukul dan siapa yang dipukul, lihat. Naam. Akhir daripada kata tersebut. Marfu atau mansub. Nah, lihat kedudukannya. Lihat i'rabnya. Sehingga enggak keliru siapa yang memukul, siapa yang dipukul. Wa kallama Allahu Musa taklima. Mana fa'il, mana maf'ul? Mana pelaku dan mana yang menjadi objek? Wa kallama Allahu Musa taklima. Kallama berbicara. Wa kallama Allahu marfu. Musa nah. Taklima. Mana fa'il? Allah. Nah, wa kallama Allah Musa taklima berarti Allah berbicara kepada Musa. Nah. Sehingga dengan mengetahui kaidah bahasa Arab, seorang na'am bisa mengetahui makna kalimat sehingga tidak tersesat juga dalam bab akidah. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah yang menjadi fa'il, Allah berbicara dengan Musa. Karena mereka apa? Mengingkari. Enggak, Musa yang bicara dengan Allah. Yang menjadi fa'il Musa. Mereka ingin mengingkari sifat kalam Allah. Nah, ingin mengingkari sifat bahwasanya Allah berbicara. Sehingga mereka mengatakan ini Musa yang menjadi fa'il. Nah, enggak bisa. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini murojaah sedikit bab nahwu bahasa Arab, ya. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab nyambung. Yang belum pernah belajar bahasa Arab, ya. Nah. Apa? Ya, enggak nyambung. Sedih, ya. Nah. Sedih apa enggak sedih? Sedih, makanya belajar. Nah. Baik. Qauluhu ma'rifatul 'abdi rabbahu, rabbahu mansubun. Rabbahu di sini mansub. Karena dia merupakan maf'ul untuk kata ma'rifah. Li'annal masdara ma'rifah, karena masdar ma'rifah, ma'rifah itu bentuknya masdar. Ada fi'il, fa'il, masdar. Nah. Fi'ilnya 'arafa ya'rifu. Kemudian fa'ilnya apa? 'Arif. Masdarnya ma'rifah. Masdar ma'rifah di sini udifa ila ismil fa'il, disandarkan kepada isim fa'il. Isim fa'il mana? Al-abd, hamba. Jadi ma'rifatul abdi rabbahu. Ma'rifah di sini disandarkan kepada al-abd, isim fa'il. Ketika masdar, wal masdaru idza udifa ya'malu 'amala fi'lihi indan nahwiyyin. Masdar, bentuk masdar itu ya, apabila disandarkan ya, apabila dia itu disandarkan ya mudhof, kedudukannya mudhof, maka dia beramal seperti amalnya fi'il. Dia beramal seperti amalnya fi'il. Fi'ilnya ma'rifah apa? Arafa ya'rifu. Arafa fi'il madhi, ya'rifu fi'il mudhari'nya. Arafa ya'rifu. Masdarnya ma'rifah. Masdar apabila dia mudhof, disandarkan kepada yang lainnya atau kepada isim fa'il, itu beramal seperti amalan fi'il. Nah, ing den nahwiin menurut para ahli nahwu. Wal masdaru huna udifa fayamalu amal al-fi'il. Dan masdar di sini disandarkan kepada isim fa'il yaitu al-abd, hamba. Maka dia beramal seperti amalan fi'il. Sehingga rabbahu di sini mansub. Nah, karena ma'rifah beramal dengan amal fi'il. Fi'il itu kata kerja ya. Mafhum ya? Fi'il itu kata kerja. Nah. Taib. Ketika masdar disandarkan kepada isim fa'il dan di sini disandarkan kepada al-'abd, maka beramal dengan amalan fi'il. Amalnya seperti amalan fi'il yaitu kata kerja. Naam. Yang nyambung-nyambung, yang tidak nyambung enggak nyambung. Nah, yang belajar nahwu insyaallah nyambung ya. Nah, ma'rifah. Masdar ya. Doroba yadribu dorban. Mana masdarnya? Dorban. Ini masdar. Nah. Jalasa yajlisu julusan. Mana masdarnya? Julusan. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Qauluhu ucapan Syekh wa dinahu wa nabiyahu. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Syekh, pengenalan seorang hamba terhadap agamanya dan nabinya, ma'tufun alaih. Ini ma'tuf diikutkan kepada rabbahu. Ma'tuf terhadap rabbahu, kata rabbahu, sehingga dia juga ikut mansub. Wadinahu wa nabiyahu, bukan wadinuhu wa nabiyuhu, karena dia ataf ke rabbahu mansub. Jadi wadinahu wa nabiyahu Muhammadan, bukan Muhammadun, tapi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ai alal mansub, yaitu ma'tuf kepada yang mansub, yaitu rabbahu. Hadhihi usuluddin ijmalan. Ini tiga perkara ini adalah dasar-dasar agama atau landasan dasar agama secara umum. Tiga perkara ini adalah landasan atau dasar, landasan dasar atau landasan pokok agama ini secara ijmal, secara umum. Wa sayati tafsiluha fi kalami Syekh rahimahullahu taala insyaallah. Dan akan datang rinciannya dalam ucapan Syekh rahimahullahu taala insyaallah. Nanti Syekh akan merinci tentang bagaimana mengenali Allah, mengenali agamanya dan mengenali nabinya. Kemudian qala Syekh, limadza khassa hadhihi al-usul thalatha? Kenapa Syekh mengkhususkan tiga landasan dasar ini? Li'annaha hiyal asas. Li'annaha hiyal asasat lidinil Islam. Karena tiga perkara ini adalah pondasi-pondasi agama Islam. Tiga perkara ini adalah pondasi-pondasi agama Islam. Sehingga beliau mengkhususkan pembahasan tiga perkara ini, landasan pokok, landasan dasar di dalam Islam ini. Wali annaha hiyal masailul lati yus'alu anhal abdu hina yudha'u fi qabri. Dan juga karena tiga perkara ini adalah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan seorang hamba, akan ditanyakan kepada seorang hamba ketika seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya. Nah, tiga perkara ini yang akan ditanya oleh utusan Allah, itu para malaikat. Naam. Kepada seorang hamba yang meninggal dunia. Dia akan ditanya, siapa Rabbmu? Dia akan ditanya, siapa Nabimu? Dia akan ditanya, apa agamamu? Tiga perkara ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui utusannya, malaikatnya, kepada seorang yang meninggal dunia. Sehingga ini menjadi pembahasan khusus Syekh rahimahullah ta'ala dalam na'am kitab ini. Jadi beliau mengkhususkan pembahasan tiga landasan dasar ini karena tiga landasan dasar ini adalah pondasi dari pondasi-pondasi agama. Kemudian tiga perkara ini juga adalah perkara yang akan ditanyakan oleh para malaikat kepada seorang yang meninggal dunia. Li'annal abda idza wudi'a fi qabrihi, karena seorang hamba apabila dia diletakkan di dalam kuburnya, dia sudah meninggal, kemudian dikuburkan, wasuwiya alaihi turab, kemudian diratakan padanya tanah, itu dikubur. Wan sarafa anhun nas raji'ina ila ahlihim, kemudian manusia pulang kembali ke keluarga mereka, ke rumah mereka. Ja'ahu malakani fil qabr, maka datanglah dua malaikat. Datanglah dua malaikat mendatangi orang yang meninggal dunia ini. Nah, di alam kuburnya. Yang sebagian para ulama menyebutkan dua malaikat ini adalah siapa? Mungkar dan Nakir. Nah, ia akan menanyai seseorang di alam kubur. Syekh rahimahullahu taala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau di sini menyebutkan na'am lafaz hadis ya, tentang bagaimana seseorang ketika dia telah meninggal dunia kemudian dikuburkan dan apa yang terjadi setelah dia dikuburkan. Nah, dan hadis ini ya selengkapnya itu bisa dibaca dalam na'am Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengantar jenazah seorang Ansor. Ada seorang Ansor diantar jenazahnya sampai ke kuburan. Sampai di sana digali. Digali kuburannya. Karena kuburannya belum selesai digali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabatnya pun berada di sekitar beliau. Ka'anna ala ru'usihim thoir. Mereka para sahabat di sisi atau di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Apa maknanya? Khusyuk, ya. Nah, khusyuk benar-benar memperhatikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak gerak, ya. Serius, maknanya serius. Nah, ini adab para sahabat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna 'ala ru'sihim at-thair, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Ya. Kalau burung berada di atas kepala kita, terus ya betah di atas kepala kita, berarti apa? Tidak goyang. Ya. Nah, beda kalau kepala kita goyang-goyang ya, terbang burung. Nah, ini ada para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sambil na'am taib memukul-mukulkan kayu atau apa yang beliau pegang ke tanah, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan istaizu min azabil qabr. Istaizu billahi min azabil qabr marataini aw thalasan. Beliau mengatakan berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ya. Nah, dari hadis ini pun disunahkan untuk apa? Memberi tausiah. Ya. Memberi tausiah ketika ada penguburan. Namun bentuknya seperti ini. Jadi yang lain gali kubur, ya. Yang ini sambil nunggu kuburan selesai. Yang selainnya apa? Naam, ada tausiah. Jadi bukan setelah selesai dikubur baru tausiah, ya. Lagi menguburkan, naam, lagi atau lagi digali kuburannya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaizu billah min azabil qabr." Hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dua atau tiga kali beliau mengatakan ini, ya. Menunjukkan pentingnya kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, ya. Karena dahsyatnya azab kubur nanti akan dijelaskan di sini. Bagaimana dahsyatnya azab kubur, ya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap salatnya tidak pernah meninggalkan berlindung dari empat perkara, ya. Setelah dalam tasyahud akhir, setelah tahiyat, kemudian bersolawat, kemudian na'am meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Nah, yaitu dari apa saja? Dari azab kubur, ya. Dari fitnah dajjal, ya. Dari azab kubur, dari azab kubur dan azab jahannam, dari fitnah dajjal dan dari fitnah hidup dan mati. Nah, ini menunjukkan dahsyatnya azab kubur, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir salatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ya, untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara ini tadi, ya, setiap di akhir salatnya, di tasyahud terakhir. Sehingga sebagian para ulama berpendapat wajibnya berlindung dari empat perkara na'am setelah bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud terakhir. Ya, dan ini pendapat yang rajih, ya, bahwasanya hukumnya wajib. Nah, yang demikian karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum asal perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib dan tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah di sini. Sehingga wajib bagi kita setiap tasyahud terakhir berlindung dari empat perkara ini. Nah, ya. Baik, kita skor dengan adzan dulu. Kemudian kita lanjutkan na'am sampai selesai. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Li'anna al-'abda idza wudi'a fi qabrihi," karena seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, "wasuhiya 'alaihi turab," kemudian diratakan padanya tanah, "wan sarafa anhu nas," kemudian manusia meninggalkannya, "raji'ina ila ahlihi," mereka pulang ke keluarga mereka, "ja'ahu malakani fil qabr," maka ada dua malaikat yang mendatanginya, mendatangi orang yang meninggal dunia ini di kuburannya. Terus bagaimana kalau pengunjungnya enggak sepi-sepi? Hah? Allah musta'an, muncul lagi syubhat, ya. Syubhatnya Sa'id Akil Siraj, ya, yang mengatakan bahwasanya kuburannya Gus Dur, ya, enggak sepi dari pengunjung sehingga malaikat enggak mau menanyakan kepada Gus Dur katanya. Nah, kan dalam hadis kan kalau orang sudah pergi baru malaikat datang. Nah, untuk menanyakan siapa robmu, siapa agamamu, siapa nabimu, apa agamamu. Malaikat katanya, mungkar dan nakir katanya, tidak bisa menanyai Gus Dur karena tidak pernah kosong dari pengunjung. Na'udzubillahi minal khudlan, ya, sekelas profesor pemahamannya seperti ini, ya, kasihan, miskin. Ya, miskin. Nah. Baik. Apalagi sekelas yang diagung-agungkan dalam satu organisasi besar di Indonesia, ya. Kasihan, ya. Nah, sangat miris, sangat menyedihkan. Baik, kita katakan kepadanya, apakah pertanyaan malaikat kepada seorang yang meninggal dunia itu berkaitan dengan perginya orang? Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, tidak ada hubungannya. Bahwasanya kalau orang di situ aja, pengunjungnya nggak pulang misalkan, nganter kuburan ke kuburan, dia nggak pulang sampai malam sampai dua hari di situ, apakah malaikat menunggui? Tidak, nggak ada kaitannya. Ya. Nah, hanya saja umumnya kalau orang itu menguburkan kuburan sudah selesai itu pulang. Ini umumnya adatnya seperti ini. Kalau nggak pulang-pulang ini di luar adat. Ya. Nah, umumnya orang menguburkan seorang meninggal dunia setelah itu pulang. Ngapain lagi di kuburan? Ya. Ada juga kegiatan yang lain, beribadah kepada Allah. Ya, memberi taib pelayanan kepada keluarga dan yang lainnya. Ya. Jangan supaya malaikat mungkar dan nakir enggak nanyain saya tunggu kuburannya. Enggak ada kaitannya ya, dengan orang yang menunggui kuburan tersebut dengan pertanyaan mungkar dan nakir kepada orang yang meninggal dunia. Sehingga sangat jelas enggak tahu bodoh atau pura-pura bodoh ya. La haula wala quwata illa billah. Padahal katanya titelnya bukan sekedar doktor, profesor. Na'udzubillahi minal khudlan. Orang-orang seperti ini, nah, yang merusak Islam. Ya, yang memiliki akidah yang kotor, akidah yang sesat. Nah, terus bagaimana sekarang? Kalau seandainya orang yang meninggal dunia kemakan ikan, bagaimana? Hah? Atau orang meninggal dunia di ngaben, apa ngaben? Dibakar, terus bagaimana? Ya, apakah malaikat nggak sanggup menanyai orang tadi? Ya? Nah, sehingga nggak ada kaitannya dengan pengunjung. Ya. Nah, seolah-olah Said Agil Siroj ini mengetahui perkara yang gaib, ya. Nah, sehingga dia mengatakan mungkar nakir nggak bisa nanyai. Ya. Apa dia lihat? Hah? Apa dia tahu? Na'udzubillahi minal khudlan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Ya. Baik. Allah Maha mampu untuk menggabungkan kembali dan menjadikan kembali manusia yang sudah dibakar habis jadi abu. Allah Maha mampu. Seperti dalam hadis, ya. Nah. Baik. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan kita dari tanah, ya. Nah, kemudian dari setetes mani, Allah Maha mampu lagi, ya, untuk menjadikan orang yang telah meninggal dunia jadi orang lagi. Allah Maha mampu. Nah. Al-muhim, nah, ya, hati-hati dari dai-dai sesat. Ya. Nah, dan hendaknya seseorang banyak belajar, ya, banyak belajar, karena sudah merebaknya syubhat-syubhat, ya. Fitnah itu syubhat. Nah, itu merebak di media-media sosial, ya. Nah, mengerikan. Ya. Kasihan kaum muslimin tiap hari dijejali dengan syubhat-syubhat. Ya. Nah, iyadan billahi min dzalik. Dan ahlu sunnah, ya, jangan santai. Nah, musuh-musuh dakwah ini sudah gencarnya dengan syubhat-syubhatnya, ingin menghancurkan ahlu sunnah. Ahlu sunnahnya santai, malas belajar, ya. Nah, sibuk terus dengan dunianya, enggak ada waktu untuk majelis ilmu. Nah, jangan santai, ya. Semangat belajar, ya. Syubhat, naudzubillah, ya, semakin menyebar. Kalau kita enggak punya ilmu, nah, lemah, ya. Naudzubillah kalau kita terkena syubhat. Nah, maka oleh karena itu semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, semangat untuk terus berhubungan dengan orang-orang yang berilmu, ya. Sehingga ketika mendapatkan syubhat, nah, akan terhilangkan syubhatnya, akan terjawab syubhat-syubhatnya, ya, oleh orang-orang yang berilmu. Baik, kita lanjutkan, ya, sedikit menyimpang dari pembahasan. Apabila seorang hamba telah dikubur, kemudian manusia kembali ke rumah mereka masing-masing, maka hamba ini didatangi oleh dua malaikat. Yang disebutkan malaikatnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian dikembalikan ruh orang yang meninggal ini ke jasadnya. Setelah dikuburkan, dikembalikan lagi ruhnya ke jasadnya. Nah. Apa iya? Iya, ini hadisnya. Nah. Ini dalilnya. Baik. Jangan seperti mereka yang tidak meyakini dengan adanya azab kubur. Nah, mereka enggak meyakini dengan adanya azab kubur. Seperti siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Nah. Dan zaman sekarang ada Mu'tazilah gaya baru. Nah, banyak seperti Hizbut Tahrir. Akidahnya akidah Mu'tazilah gaya baru. Mengingkari hadis-hadis ahad. Mengingkari hadis-hadis ahad. Di antara hadis ahad tentang ini, yang mereka anggap di antara hadis ahad adalah tentang azab kubur, sehingga mereka mengingkari azab kubur. Padahal hadis-hadis azab kubur sangat jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari empat perkara setiap sholatnya dalam tasyahud akhir. Di antara empat perkara tersebut adalah azab kubur. Rasulullah berlindung dari azab kubur. Hadisnya sahih. Demikian pula ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan disebutkan nanti, insya Allah. Nah, sehingga sangat keliru dan sesat akidah yang mengatakan tidak ada azab kubur. Ya dan billahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari akidah yang sesat ini. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan ruh orang yang meninggal dunia tadi ke dalam jasadnya, kembali lagi. Fayahya wa yahya hayatan barzakhiyatan. Kemudian dia hidup dengan kehidupan barzah, alam barzah. Bukan kehidupan dunia kayak kita lagi. Dia hidup tapi hidupnya di alam barzah. Dan Allah Maha mampu untuk menjadikan manusia hidup di alam barzah. Ya. Nah, kondisinya lain, sudah beda alam. Kita alam alam dunia. Ya. Kalau alam dunia kehidupannya seperti ini nih, hidup, ya. Antum paham. Karena terlihat oleh mata antum. Ya. Kalau kehidupan taib ketika telah meninggal dunia itu namanya alam barzah, kehidupan di alam barzah. Manusia dikembalikan lagi ruhnya dan mereka hidup di alam barzah. Laisat hayatan misla hayati dunia, bukan kehidupan seperti kehidupan dunia, beda. Sehingga kalau engkau menguburkan mayit kemudian berapa hari dibongkar kuburannya, ya seperti itu. Kadang ada yang sudah hilang dagingnya dimakan apa ini, belatung atau yang semisalnya. Baik. Kenapa? Katanya hidup lagi. Itu kehidupan alam barzah. Kita gak tahu, gak bisa melihat kehidupan alam barzah. Dan wajib kita untuk mengimani. Baik. Orang ini hidup kembali dalam alam barzah, kehidupan barzakhiyah, bukan seperti kehidupan dunia. Hayatun Allahu a'lamu biha. Hayatun, kehidupan yang Allah lebih mengetahui tentangnya, yaitu tentang kehidupan di alam barzakh. Kemudian apa yang dilakukan oleh dua malaikat tersebut? Fayujlisanihi fi qabrihi. Kemudian dua malaikat tadi mendudukkan orang yang meninggal dunia tadi di kuburannya, didudukkan. Fayaqulani lahu. Kemudian kedua malaikat tadi menanyakan, man rabbuk, siapa rabbmu, wa madinuk, dan apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Ini tiga pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat kepada orang yang meninggal dunia. Nah, Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengenali Rabb kita, mengenali Allah, mengenali agamanya yaitu agama Islam, dan mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiga perkara inilah yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada seorang yang meninggal dunia. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Fal mu'minu yaqul, maka seorang yang mukmin, kalau yang meninggal itu adalah seorang yang mukmin, maka dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Ya. Dia akan mudah, Allah mudahkan, Allah teguhkan, Allah kokohkan untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Ya. Nah. Dan inilah dinamakan dengan apa? Fitnatul qabr. Fitnah kubur. Nah, yaitu ujian tiga pertanyaan ini. Tiga pertanyaan ini. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Inilah fitnah kubur, ya. Ujian, pertanyaan yang akan dilontarkan kepada seorang yang meninggal dunia. Seorang yang mukmin, dia akan mudah untuk menghadapi fitnah kubur. Menjawab tiga pertanyaan ini. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana? Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada mukmin yang meninggal ini, kaifa arafta, bagaimana engkau mengetahui itu? Yaqul, dia akan menjawab, qara'tu kitaballahi fadaraitu wa araftu. Aku membaca kitabullah, aku membaca Al-Qur'an. Fadaraitu wa araftu, maka aku mengetahui, ya. Maka aku memahami, ya. Nah, karena dia baca Quran, dia paham siapa Rabbnya, terus apa agamanya, ajaran-ajaran agama ini apa saja, syariat agama ini apa saja, ya. Kemudian bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu karena dia membaca kitabullah. Kata orang mukmin ini, aku membaca kitabullah sehingga aku memahami dan mengetahui. Fayunadi munadin, maka ada yang menyeru. Menyerulah seorang yang menyeru. An sadaqa abdi, ada yang menyeru, ya. Hamba kau ini telah jujur. Hamba kau ini telah benar. Dia menjawab dengan jawaban yang benar. Hambaku ini jujur, jawabannya jujur. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah dia, na'am, dari jannah. Bentangkanlah. Nah, sehingga sampai aromanya ke jannah. Aroma-aroma jannah. Nah, angin dari jannah dia rasakan. Fa'afrishuhu minal jannah, waftahu lahu baban minal jannah, dan bukalah untuknya satu pintu dari pintu jannah. Dibukalah satu pintu jannah, ya. Nah, dibuka satu pintu jannah untuk orang ini, seorang mukmin ini. Nas'alullaha min fadlih, kita meminta kepada Allah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuwassa' lahu fi qabrihi maddal basar, kemudian diluaskan untuknya kuburannya maddal basar, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Subhanallah. Nas'alallaha min fadlih. Fayatihi min rihil jannah wa ruhiha, sehingga angin dari jannah, ya, ruh dari jannah itu sampai ke orang tersebut di alam kuburnya, ya. Aroma jannah sampai ke orang tersebut di alam kuburnya, ya. Subhanallah. Nas'alullaha min fadli. fayundur ila maskanihi fil jannah, atau fayundur ya, fayundur ila maskanihi fil jannah. Di situ ada marfu di situ apa? Nah, dhamma ya. Fayandur, yang benar fayandur. Fayandur ila maskanihi fil jannah, maka dia melihat tempatnya di jannah. Ya. Dibukakan satu pintu dari jannah, ya, kemudian aroma jannah sampai ke dia dan dia melihat tempatnya di jannah. Subhanallah, nas'alullah min fadli. Ya, ini seorang yang mukmin. Kemudian fayakulu ya Rabbi, akimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, ya, tegakkanlah kiamat. Ya. Cepat kiamatnya. Ya, supaya enggak lama-lama di alam kubur. Ya. Cepat kiamat ya Allah. Nah, supaya aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ya. Menikmati amal soleh, ya, yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Cepat ya Allah. Percepat kiamat supaya cepat-cepat masuk jannah. Subhanallah, ini seorang mukmin. Ya. Dalam riwayat yang lain masih ada kelanjutannya. Ya. Setelah diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, ya, setelah diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Dalam riwayat yang lain ya, yang lengkapnya, ada seorang yang mendatanginya dan orang ini hasanul wajh, wajahnya masya Allah gagah, ganteng, wajahnya bagus. Mendatangi orang ini hasanul thiyab, dan orangnya ini bajunya juga bagus, rapi, masya Allah bersih, tiburih, dan baunya wangi. Ya, enggak bau keringat. Bau wangi orang ini, masya Allah. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk. Kemudian orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruk. Bergembiralah engkau dengan perkara yang membuat engkau senang. Nah, bergembiralah engkau, kata orang ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah harimu yang dulu engkau dijanjikan. Ya. Ini adalah harimu yang dulu engkau dijanjikan. Sudah datang waktunya. Benar janji Allah Subhanahu wa taala, ada alam barzakh. Fayaqul, kemudian orang mukmin ini yang meninggal ini dia berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu ini adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Ya. Wajah yang mendatangkan ketenteraman, ya. Nah, bagaimana kalau kita di dunia ini, ya, datang tamu, ya, masya Allah, penampilannya bagus, ya, rapi, bau harum, ya, ganteng, bagus, ya. Seneng nggak? Nah, ya, seneng. Nasur. Sopan dia, masya Allah, ngomongnya, ya, akhlaknya baik, beradab, ya, senang. Siapa engkau? Wajahmu yang mendatangkan kebaikan, wajah yang berseri-seri, wajah yang menenteramkan. Siapa engkau? Fayaqulu, maka orang ini menjawab, ana amaluka salih. Aku adalah amal solehmu. Subhanallah. Orang yang beramal soleh ketika di dunia, Allah balas dengan kebaikan di alam barzakh. Ya. Amalan solehnya akan menemaninya di alam barzakh. Nah, amalan solehnya taib berupa seorang yang baik. Ya. Bagus wajahnya. Bagus pakaiannya, bagus naam tubuhnya. Ya. Ini adalah pahala orang yang melakukan amal soleh ketika di dunia. Ya. Nah, ya, maka ini motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal soleh di dunia ini. Ya. Dunia ini adalah mazru'atul amal, ladang untuk beramal. Nanti alam akhirat kita memanennya, waktu kita memanennya. Nah, kita menikmatinya. Maka perbanyaklah amal saleh sesuai kemampuan kita. Kita mampu untuk banyak sholat, kita banyak sholat. Kita mampu untuk banyak puasa, banyak puasa. Kita mampu banyak bersedekah karena harta kita banyak, banyak bersedekah. Ya. Nah, jangan nanggung-nanggung sedekah. Ya. Nah, jangan takut hartanya berkurang ketika sedekah, jangan. Dunia mazru'atul amal, dunia ladangnya amal. Dia hanya punya tenaga, sedekahkan tenaganya. Ya. Untuk ikut bangun masjid misalkan, atau yang semisalnya. Dari berbagai amal soleh, banyak membantu sesama, ya, fuqara, masakin dan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, dan amal soleh yang lain, menghadiri majelis ilmu, belajar agama, ya, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, ini amal soleh. Memberikan nasihat, ya, saling mewasiatkan kebenaran, nah, dan kesabaran dan seterusnya. Dari berbagai macam bentuk amal soleh. Banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, ya. Nah, dan amal-amal soleh yang lainnya. Perbanyaklah amal soleh di dunia ini. Sungguh, ya, seseorang di alam barzakhnya akan ditemani dengan amal solehnya. Ya. Nah, maka sangat disayangkan ketika orang tahu yang menemani di alam barzakhnya adalah amal solehnya, kemudian dia berlambat-lambat dalam amal soleh. Ya. Berlambat-lambat dalam amal soleh. Nah, malas sholat, malas puasa, malas bersedekah, ya, padahal dia mampu. Nah, malas menghadiri majelis-majelis ilmu, malas belajar agama, ya, padahal dia mampu. Ya. Nah, sangat disayangkan. Padahal dia tahu bahwasannya yang akan menemaninya di alam barzakh nanti adalah amal solehnya. Tidak ada yang lain, amal solehnya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah, ya. Dalam amal soleh bersegera kita. Enggak, jangan menunda-nunda. Ah, nanti kalau saya sudah jadi orang kaya, ya. Ah, nanti kalau sudah tua. Jangan. Kita enggak tahu kapan kita meninggal dunia. Nah, dan setelah meninggal dunia, ya, enggak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali amal soleh kita ini. Nah, amal soleh. Kita lanjutkan. Maka orang tadi menjawab ketika ditanya, siapa engkau, ya, wajahmu yang berseri-seri, ya, wajah yang mendatangkan kebaikan. Maka dia menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Fayaqulu rabbi akimis sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka orang ini, nah, berdoa, ya Allah, percepat kiamat, nah, akimis sa'a, tegakkan kiamat, ya. Nah, ini kondisi seorang yang mukmin. Nah, ini kondisi seorang yang mukmin. Kemudian wa amal murtab, kata Syekh. Ya. Mau dilanjutkan enggak? Hah? Wa amal murtab, adapun orang yang murtab, alladzi 'asha 'ala riba wa syak wa 'adamil yaqin, orang yang hidup di atas keraguan. Orang yang ragu dengan agama ini, enggak yakin dengan kebenaran agama ini, ya. Enggak yakin dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana yad'i al-Islam, walaupun dia mengaku Islam. Ya. Idza kana 'indahu syukukun wa 'indahu raibun, apabila dia memiliki keraguan. Ya. Enggak yakin fi dinillah, di dalam agama Allah. Kal munafik, seperti orang-orang munafik. Fa innahu yatalajlaju, maka dia akan yatalajlaj, dia akan gagap, ya, tahu gagap? Nah, gagap dalam menjawab pertanyaan malaikat, gagap dia dalam menjawab fitnah kubur, ya. Terbata-bata, gagap. Fa idza qalu lahu, apabila malaikat bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Ya qulu la adri, dia menjawab, aku enggak tahu. Wa idza qalu madinuk, apabila malaikat bertanya, apa agamamu? Ya qulu la adri, dia akan menjawab, aku tidak tahu. Wa idza qila man nabiyyuk, siapa nabimu? Ya qulu la adri, dia menjawab, aku enggak tahu. Ha ha, enggak tahu, gagap dia. La adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar manusia mendengarkan manusia mengucapkan ini dan itu, mengucapkan sesuatu, kemudian aku ucapkan. Ini kondisi orang yang munafik. Nah, orang yang munafik. Yakni annahu fid dunya yaqulu ma yaquluhu an-nas min ghairi iman, yaitu dia di dunia ini mengatakan sesuatu yang dikatakan manusia tanpa disertai keimanan. Hadzal munafik, maka orang ini munafik. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari munafik ini. Hadzal munafiqul ladzi adharul islam wa huwa la ya'taqiduhu fi qalbi. Munafik ini adalah munafik yang menampakkan keislaman dan dia tidak meyakininya dalam hatinya. Wa inna ma adharahu min ajli masalihi dunyawiyah. Hanya saja dia menampakkan Islamnya itu ya, untuk kemaslahatan dunia saja ya, supaya hartanya aman. Nah, enggak bayar diat ya. Ah, enggak bayar apa? Hah? Jizyah. Nah, enggak bayar jizyah ya, upeti. Aman. Fayaqulu fid dunya, kemudian dia mengatakan di dunia ini, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa huwa ghair mu'minin biha, tetapi dia tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah, tetapi dia tidak mengimaninya. Qalbuhu munkirun, hatinya mengingkari. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari perkara ini. Yaqulu dinil islam wa huwa la yu'minu bil islam, dia mengatakan agamaku Islam tetapi dia tidak mengimani keislaman. Qalbuhu mungkir, hatinya mengingkari. Yaqulu nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yu'minu bi risalati Muhammad fi qalbi, dia mengatakan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Ini orang-orang munafik. Innama yaqulu bilisani faqat, hanya saja dia mengatakan dengan lisannya saja. Hadza huwal munafik, ini adalah munafik. Fayuqalu lahu la daraitu wa la talaitu. La daraita ya, la daraita wa la talaita. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca. Engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca. Fayudrabu bimirzabatin min hadid. Kemudian orang ini dipukul dengan mirzabah yang terbuat dari besi. Mirzabah yang mirzabah itu kayak tongkat ya. Tongkat yang terbuat dari besi, tongkat besi dipukulkan kepadanya ya. Enggak bisa jawab. Nah, hahala adri, aku enggak tahu. Nah, maka dia dipukul dengan tongkat besi, fayasihu minha soihatan. Kemudian dia berteriak dengan teriakan yang keras ya, menjerit dengan jeritan yang keras. Lau sami'ahu thaqalani lasu'iku, kalau seandainya jin dan manusia mendengar jeritan orang ini yang dipukul nah di dalam kuburnya, lasu'iku, maka niscaya jin dan manusia yang mendengar jeritan orang ini akan meninggal ya, akan meninggal karena takutnya ya. Nah, karena takutnya. Yasma'uha kullu syai'in illal insan. Semua makhluk Allah mendengarkan ya, cerita orang ini. Nah, kecuali manusia, kecuali jin dan manusia. Enggak bisa mendengar. Lau sami'ahu lasu'ik, dan kalau manusia itu mendengar cerita orang yang disiksa di alam kubur, lasu'ik, dia akan meninggal. Aila mata minal haul, yaitu dia akan mati atau meninggal karena haul, karena apa? Ketakutan. Nah, saking takutnya dia meninggal. Ini kalau azab kubur itu diperdengarkan kepada manusia. Namun hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ya, azab kubur tidak diperdengarkan. Nah, baik, supaya diketahui siapa yang jujur keimanannya ya, dan siapa yang dusta keimanannya. Kemudian wayudoyyaku alaihi fi qabri, setelah dia dipukul ya, kemudian menjerit dengan jeritan yang keras, ya dan billahi min dzalik, fayudoyyaku alaihi fi qabri, kemudian dipersempit kuburannya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai bersilangan tulang rusuknya, disempitkan La haula wala quwata illa billah. Wa yuftahu lahu babun ilan nar, kemudian dibukakan untuknya pintu ke neraka. Fayatihi min sumumiha wa harriha, sehingga hawa panasnya ya itu sampai ke orang tersebut di alam kuburnya, di alam barzakhnya. Hawa panas neraka sampai kepadanya, panas. Fayaqulu ya rabbi la tuqimi sa'ah, wahai Rabbku jangan engkau tegakkan kiamat. Nah, yang demikian karena dia tahu siksaan di hari kiamat lebih dahsyat. Ya. Siksaan di alam kubur aja sudah seperti ini. Iya dan billahi min dzalik. Apalagi na'am di hari kiamat nanti. Ini kondisi seorang yang na'am tidak beriman. Seorang yang munafik atau seorang yang musyrik atau seorang yang kafir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Dalam riwayat yang lain dikatakan albisuhu minan nar, beri dia pakaian dari neraka. Dalam riwayat yang lain, beri dia pakaian dari neraka. Nah, dan bukakan na'am baginya suatu pintu yang sampai ke neraka. Sehingga hawa panasnya sampai ke tempatnya. Nah, kemudian datanglah seseorang yang orang tersebut qabihul wajhi, rupanya jelek, rupa wajahnya jelek. Qabihu thiyab, dan bajunya juga jelek. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang engkau dijanjikan dulu di dunia. Nah, fayaqulu man anta, orang ini berkata siapa engkau? Fawajhuka waj al wajhu alladhi yaji'u bisyarr, wajahmu itu wajah yang mendatangkan syar, kejelekan. Ya. Rupanya jelek, rupa wajahnya jelek, bajunya juga jelek. Ya. Nah, siapa kamu? Kata orang ini. Ana amalukal khabith. Maka orang ini menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek, ya, yang diamalkan ketika di dunia. Nah, ini pun sebagai pelajaran bagi kita, agar kita menjauhi dengan sejauh-jauhnya dari amalul khabithah, dari amalan-amalan yang jelek, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap syariat ini, kemungkaran-kemungkaran, ya, perbuatan-perbuatan dosa, ya, ini adalah amal yang jelek. Nah, iyadzan billahi min dzalik. Kesyirikan, kebid'ahan, ya, nah, dan yang lainnya. Maka orang inilah yang akan menemani dia di alam barzakhnya. Ya. Orang yang berupa wajah jelek, berbaju jelek, ya, penampilannya jelek, inilah yang akan menemani orang-orang yang munafik atau orang kafir atau orang musyrik, orang-orang yang memiliki amal yang jelek ketika di dunia. Nah, kemudian orang tadi mengatakan, ya Rabb la tuqimi shalah tuqimi shalah, wahai Rabb jangan engkau tegakkan kiamat, jangan engkau tegakkan kiamat. Nah, ini kondisi seorang yang na'am tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kafir atau musyrik atau seorang yang munafik. Nas'alullah salama wal afiyah. Hadhihi aisyatuhu wa halatuhu fil qabr. Ini adalah kehidupannya dan kondisinya di alam kubur. Ini kondisi orang munafik di alam kubur. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Li'annahu ma ajaba bil jawabis sadid. Dia disiksa karena dia tidak menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah tahu di sana setelah kehidupan dunia ini ada alam barzakh, ya, nah, alam barzakhiyah, ya, maka jangan kita di dunia ini santai-santai, ya, jangan leha-leha, ya, nah, apalagi sampai bersenang-senang dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Semangat untuk beramal soleh, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan semangat untuk menjauhi perkara-perkara kemungkaran, kemaksiatan dan yang lainnya. Nah, jauhi dengan sejauh-jauhnya. Jauhi teman-teman yang jelek, jauhi. Ya, berteman dengan teman yang soleh, yang baik, ya. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, jauhi teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek akan membawa kita kepada kejelekan. Ya. Nah, maka persiapkan, ya. Wa tazawwadu fa inna khairu zad at-taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal yang kau bawa adalah ketakwaan. Nah, berbanyak amal soleh di dunia ini, ya. Tidak bersantai-santai, tidak berleha-leha. Jangan nunggu nanti, ya. Nah, kapan? Ya, kita enggak tahu, bisa jadi besok kita dicabut nyawa kita. Nah, bisa jadi malam ini, ya. Nah, kita enggak tahu. Baik, kita enggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka jangan menunda-nunda amalan. Jangan memperlambat-lambat amal saleh. Nah, apalagi kita telah tahu bagaimana tadi kondisi seorang yang munafik, seorang yang kafir atau musyrik di alam barzakhnya, dan bagaimana kondisi seorang yang mukmin. Nah, ya. Tapi tentunya kita ingin seperti kondisi seorang yang mukmin tadi, ya, yang mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Nah, maka sangat disayangkan ketika dia telah tahu bahwasanya ajal akan datang, dan ajal tersebut kita tidak mengetahuinya kapan tibanya. Dan setelah ajal mendatangi kita, kemudian kita akan mengalami alam barzakh. Setelah mengalami alam barzakh, kita akan mengalami alam akhirat, ya. Dibangkitkan, alam kebangkitan, dan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian berlanjut na'am ke neraka atau ke surga. Nah, taib, hanya ada dua tempat di dalam di akhirat nanti, ya. Kenar, ke neraka atau ke dalam jannah. Maka sangat disayangkan ketika seorang telah mengetahui hal yang seperti ini, kemudian dia masih senang dengan kenikmatan dan kemewahan dunia dan lalai dari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sangat disayangkan, ya. Taib, apabila dia masih terus mencintai kemewahan dunia, ya, terus mengejar, ya, enggak puas dengan dunia ini, ya. Sudah dapat ini, sudah dapat itu, alhamdulillah, enggak puas dia. Pengen yang ini, pengen yang itu, ya, terus dia kejar. Ya, sampai kapan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak, ya, berbangga-bangga memperbanyak harta itu telah melalaikan kalian. Ya, sampai kalian masuk ke dalam al-qabr. Ya dan billahi min dzalik. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ad-dunya mazru'atul amal, dunia ladangnya amal. Nah, jangan kesibukan kita di dunia ini menghalangi kita dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Niatkan maisyah kita, pekerjaan kita untuk menafkahi anak istri, dan juga agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kita bisa beli pakaian untuk menutup aurat, kita bisa beli kendaraan untuk menuju tempat-tempat yang baik, majelis taklim, masjid dan yang lainnya. Bukan untuk berbangga-bangga dengan banyaknya dunia. Ya. Nah, berbanyak-banyak dengan harta dunia, bukan. Baik. Maka sangat disayangkan, ya. Ketika seorang telah mengetahui bahwasannya di sana ada alam barzakh, dan seorang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Nah, kemudian dia masih, ya, senang, terlena, ya, terbuai dengan kemewahan dan warna-warni dunia. Nah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Allah mendahulukan amwal, ya. Nah, Allah tidak mengatakan innama auladukum anak-anak kalian, wa amwalukum, dan harta-harta kalian adalah fitnah. Tapi Allah mendahulukan amwal. Sesungguhnya amwalukum, innama amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Yang demikian karena besarnya ujian atau fitnah yang disebabkan karena amwal, harta, sehingga didahulukan. Ya, sangat besarnya fitnah amwal. Kemudian Syekh melanjutkan, walidzalika yunadi munadin, ya sedikit lagi tanggung ya. Nah. Walidzalika yunadi munadin, oleh karena itu ada yang menyeru, an kadzaba abdi, hambaku ini dusta. Fa afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukalah untuknya pintu minan nar, dari annar. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Fa idza kanat hadhil masailu bi hadhil ahamiyah, dan apabila pertanyaan-pertanyaan ini sangat pentingnya, wajib alaina an nata'allamaha, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Wa an na'taqidaha, dan wajib bagi kita untuk meyakininya. Wa la yakfi ta'allumu faqat, dan tidak cukup sekedar belajar saja. Enggak cukup belajar usul salasa saja. Nah, sekedar belajar, sekedar tahu, enggak cukup. Bal nata'allamuha wa na'taqiduha, bahkan kita mempelajarinya dan kita meyakininya dalam hati. Wa nu'minu biha, dan kita mengimaninya. Wa na'malu biha, dan kita mengamalkannya. Ya, bukan sekedar belajar, tapi mengamalkan apa yang dia pelajari. Ya. Na'am. Madumna 'ala qaidil hayah, kita mengamalkannya selama kita hidup di dunia ini. La'allallaha an yuthabbitana 'inda su'al fil qabr. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan, keteguhan kepada kita ketika kita ditanya di alam kubur nanti dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yaqulullahu taala, Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, mengokohkan ya keimanan orang-orang yang beriman. Ya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qawlu tsabit, ya, dengan ucapan yang kokoh. Nah, ucapan yang teguh, ya. Naam. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan di akhirat nanti. Nah, wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, yang bertauhid akan Allah kokohkan. Nah, dengan ucapan yang kokoh, qaul tsabit. Nah, dengan kalimat thayyibah, ya. Dan di antara kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian fahadhil usulu thalathatu laha ahamiyatun azimah. Ya, paragraf terakhir ya, sedikit lagi. Kata Syekh, tiga landasan dasar ini memiliki na'am ahamiyah azimah. Ya. Sangat penting sekali. Ya. Nah, tiga perkara ini, tiga landasan dasar atau tiga landasan pokok ini sangat penting sekali. Walihada rokaja syekh, walihada rokaza alaiha syekh fi hadhihi risalah. Oleh karena itu syekh fokus dalam risalah ini, fokus pembahasannya tentang tiga perkara ini. Wawaddohaha min ajli anna dirusaha, dan beliau menjelaskannya dengan rinci, min ajli anna dirusaha, supaya kita bisa mempelajarinya. Wa natama'ana fiha, dan supaya kita bisa memfikirkannya, menelitinya, ya. Wa na'taqidaha, dan supaya kita bisa meyakininya. Wa na'mala biha, dan supaya kita bisa mengamalkannya. La'allallaha an yuthabbitana wa iyyakum bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, meneguhkan kita dan juga kepada antum semua dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh, al-qaulu tsabit, di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Naam, terhadap matan Syekh, fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, fakul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu 'ala alihi wasallam. Naam, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Wa na'tazir 'alal italah, mohon maaf atas panjangnya waktu. Naam, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.